Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya jana sutaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'ina khairal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah SWT memberikan kalimatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Buku yang pertama, Kitab Tauhid, kita akan memasuki bab yang ke-49. Sebelum kita memasuki bab ini, kita sebutkan pembahasan pada pertemuan terakhir di bab yang ke-48, pembahasan tentang tidak bolehnya kita untuk mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ beliau menyebutkan apa yang Allah bawakan di dalam Al-Qur'an, kul innama utituhu ala ilmin indi. Demikian juga ayat yang lain, walain ataknahu rahmatan minna min ba'di dharra amasatu laikunanna kadali. Jadi ayat itu disebutkan ucapan seseorang, kul innama utituhu ala ilmin indi, dia mengatakan, yakni kisahnya yang dialami oleh Qarun ketika dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kunci-kunci dari perbendaharaan dia itu tidak bisa diangkat oleh beberapa orang, apalagi harta yang dia miliki lebih banyak lagi. Sambil dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, hanyalah aku diberikan ini karena ilmu yang aku miliki. Karena ilmu yang dia miliki dalam hal berusaha, berniaga, sehingga mendapatkan harta tersebut, padahal dia mendapatkannya semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kekufuran dengan mengatakan bahwa keberhasilan, nikmat, demikian juga mungkin hafalan atau yang semisalnya disandarkan pada kemampuan dia. Hendaknya kita menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, walain adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masaddu la yaqulanna hadzali. Ketika kami berikan kepada mereka itu kenikmatan, rahmat, kesenangan setelah kesulitan yang mereka alami, kemudian mereka mengatakan, hadali, ini adalah pantas bagiku, karena aku adalah orang yang soleh, karena aku banyak amalannya, karena aku mungkin melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga aku mendapatkan nikmat ini, dan Allah mengetahui bahwa aku pantas mendapatkannya. Ini juga termasuk bentuk kesombongan. Berarti dia melakukan bentuk kesyirikan dalam hal tauhid uluhiyah. Sombongan dia bahwa dia adalah orang yang pantas mendapatkan tersebut. Maka dua hal tersebut tidak boleh, mengatakan nikmat itu datangnya dari ilmu yang dia miliki, demikian juga mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya, Allah mengetahui dia itu adalah pantas mendapatkannya karena kesalahan dia dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang hendaknya kita menjauhinya. Berikutnya di bab yang ke-49 di sini beliau menyebutkan bab qaulillahi ta'ala, bab ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma fa ta'ala Allah amma yusyrikun. Nanti akan kita sebutkan tafsir ayat ini, demikian juga penjelasan ayat ini. Yang kesimpulannya adalah tidak boleh seseorang dalam bab ini, kesimpulannya ulul alam adalah tidak boleh seseorang untuk memberi nama atau dia memberikan nama yang di situ ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahrimu tasmiyah fihi ta'abbud li ghairillah. haramnya memberi nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara nama-nama yang paling bagus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan memberi nama anaknya dengan Abdullah. Demikian juga Abdurrahman atau Abdurrahim atau Abdul Qawi, Abdul Razak dan sebagainya. Yang semua itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada kebalikannya. Haram untuk kemudian memberi nama dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, atau Abdul Muhammadin, hambanya Muhammad, atau yang semisalnya, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah diharamkan. Dan itu adalah kesepakatan dari para ulama, tidak boleh memberi nama dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh beliau ayat, kemudian juga nanti atsar yang menjelaskan tentang bab ini. Bab yang ke-49, bab qaulillahi taala. Falamma atahuma, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dua orang itu, yakni suami istri. Nanti akan disebutkan, ada sebagian ulama terdahulu menjelaskan dari hadis yang dhaif, atsar yang dhaif, bahwa dhamir huma ini kembali kepada Adam dan Hawa. Dan itu adalah dhaif. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa ini adalah umum, yakni untuk pasangan suami dan istri. Falamma atahuma sholihan, ketika Allah memberikan kepada suami dan istri itu sholihan. Sholihan di sini maknanya adalah anak yang sehat, yang tidak cacat. Sebagian mengatakan bahwa sholihan ini adalah baik dalam hal badannya, demikian juga baik dalam hal agamanya. Tetapi wallahu alam, yang lebih tepat adalah dalam keadaan apa? Sehat badannya, tidak cacat. Ketika Allah memberikan kepada keduanya itu anak yang sehat, ja'ala lahu syuraka'a, maka keduanya menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, melakukan kesyirikan. Bima atahuma, dari apa yang Allah berikan kepada keduanya itu, suami istri itu. Ini berupa apa? Berupa anak. Baik berupa bentuk kesyirikan itu adalah dengan memberi nama. Memberi nama anaknya itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Seperti Abdul Ka'bah, atau Abdul Zaid, atau Abdul Harith, dan sebagainya. Fata'alallah amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sekutukan. Kita baca dulu di sini tafsir yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taisir Karimi Rahman, yang di itu adalah mewakili dari bab yang kita baca ini. Disebutkan di halaman 342. Ini beliau menyimpulkan dari apa-apa yang dibahas di dalam permasalahan tauhid, kemudian juga tafsir-tafsir yang ada, kemudian beliau menyebutkan di dalam tafsir ayat ini di dalam surat Al-A'raf. Disebutkan oleh beliau sebelum ayat ini Allah menyebutkan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, wa huwa Adam, yaitu Adam, abul bashar, bapaknya manusia. Allah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menjadikan darinya itu, dari jiwa yang satu itu, istrinya. Ay khalaqa min Adam, khuliqa min Adam zawjatuhu Hawa. Allah menciptakan dari Nabi Adam itu istrinya, yaitu Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Demikian disebutkan. Jadi Allah menciptakan Hawa, istrinya Nabi Adam itu, dari Nabi Adam sendiri. Li ajri ayaskuna ilaiha, agar menjadi tenang dengan istrinya itu. Li annaha idza kanat minhu hasala bainahuma minal munasabah, karena kalau kemudian diambil dari Adam sendiri, terjadi di situ kecocokan. Kemudian yakni saling mencintai dan sebagainya. Falamma tagasyaha, ketika kemudian Nabi Adam yakni tajallalaha mujami'an laha, mendatangi istrinya ini. Ketika kemudian Adam mendatangi istrinya ini, hamalah khafifan. Kemudian dia dalam keadaan apa? Hamalah, hamil. hamil yang dia itu masih belum berat. Ini demikian disebutkan sebagaimana dalam ayat ini. Famarat bih, yang dalam keadaan dia itu apa? Ringan. Disebutkan di sini oleh beliau, falamma atahuma sholihan ala wufin ma talaba, ketika kemudian lahir Hawa itu, demikian juga dari keturunan Hawa, demikian juga manusia semuanya. Falamma atahuma sholihan, ketika kemudian lahir padanya sesuai dengan yang diinginkan, ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Kemudian keduanya, suami istri ini, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu dari apa yang Allah berikan kepada keduanya. Ai maknanya adalah bentuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala di sini, disebutkan di sini oleh beliau, mana bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan anak tersebut, ketika keduanya itu dalam keadaan berharap mempunyai anak, kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian hamil, dalam keadaan pertama adalah masih ringan, kemudian semakin berat, kemudian ketika dalam keadaan sudah mempunyai anak dalam keadaan sehat, maka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu dengan anak yang dia miliki. Bagaimana bentuk kesyirikan itu disebutkan di sini oleh beliau, ja'ala Allah syuraka fi dzalikal walad, menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu dengan anak yang dia dapatkan itu. Alladzi faradallah bi ijadi, yang mana Allah saja yang menjadikan anak tersebut, wa ni'mah fihi, demikian juga kenikmatan itu datangnya dari Allah semata, ternyata kemudian dia menjadikan sekutu padanya. Wa aqara bihi ayuni walidayhi, yang membuat senang padanya kedua orang tuanya. Dengan adanya anak itu kadang semakin berbahagia kehidupan suami dan istri tersebut. Fa abadahu li ghairillah, ternyata keduanya itu malah menyembah anak ini dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yani menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak ini sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Yani bentuk menjadikan anak itu menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan dengan hadirnya anak tersebut. Juga di sini oleh beliau, ini bisa ditulis, ini bentuk kesyirikan dengan adanya anak yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang pertama, imma ayusamiyahu bi abdin bi abdi ghairillah. Jadi bentuk kesyirikannya ketika mendapatkan anak itu, ketika mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu ternyata malah membuat dia itu melakukan kesyirikan. Bagaimana bentuk kesyirikannya? Imma ayusamiyahu bi abdi ghairillah, kemungkinan dengan memberi nama dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kabil Haris, seperti hambanya Haris, orang yang menanam. Wa Abdul Uzza, demikian juga Abdul Uzza, wa Abdul Ka'bah, wa nahwu dzalik, hambanya Ka'bah dan yang semisalnya. Ini bentuk kesyirikan dia setelah punya anak, padahal dia hendaknya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah kemudian menjadikan sekutu. Dengan menjadikan tadi anaknya diberi nama menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, Abdul Haris dan sebagainya. Ini bentuk yang pertama. Au yusyrika billah fil ibadah ba'da ma manna alaihi ma bima manna min nimah allati la yusiha ahlan min al-ibad. Yani atau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bentuknya dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi bentuknya seperti itu. Yani umum, setelah punya anak dia memberi anak, memberi nama anak itu dengan nama demikian demikian, yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk yang kedua umum, setelah punya anak terlupa, akhirnya menjadikan anaknya itu sebagai tujuan dia, semua kehidupan dia untuk anaknya, mencari harta dan sebagainya untuk anaknya semata, lupa dengan ibadah yang asalnya sebenarnya itu kesempatan dia mendidiknya menjadi bagus, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi malah tidak. Anaknya itu diberikan yakni kesenangan, kemewahan, bahkan hidupnya habis untuk kesenangan anaknya. Ini bentuk kesyirikan. Atau bahkan mungkin kalau anak itu berhasil dan sebagainya, malah kemudian dia berbangga dengannya, menaati anaknya, atau yang lainnya dari bentuk-bentuk peribadan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian beliau menyebutkan, setelah dia mempunyai anak tersebut, malah kemudian dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya disebutkan di sini ucapan Ibnu Hazm. Qala Ibnu Hazm, berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kalau kita lihat di dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi dalam bukunya Al-Minhaj itu, kalau kemudian disebutkan sepakat para ulama demikian dan demikian, wa khalafahu Ibnu Hazm, dan yang menyelisihi Ibnu Hazm. Maka kemudian Imam Nawawi mengatakan fala yu'tabar bi mukhalafah Ibnu Hazm. Tidak dianggap apa yang menyelisihinya Ibnu Hazm. Ini tidak dianggap. Yang benar adalah ucapan Ibnu Hazm tetap. Dia ini ucapannya adalah dianggap. Walaupun beliau kadang punya pendapat-pendapat yang nyeleneh memang dia. Ini kadang-kadang karena berpegang dengan dohir ayat atau dohir hadis, kemudian mengambil secara yang kalau istilah kita yakni apa adanya atau saklek dan semisalnya. Banyak hal-hal itu disebutkan oleh para ulama. Tapi dia tetap sebagai seorang ulama demikian. Ibnu Hazm dimikirkan di sini dalam kitab Tauhid. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid. Huwa alimul Andalus, dia adalah seorang yang punya ilmu, seorang alim dari Andalus. Andalus itu suatu negeri yang ada di Eropa. Sekarang mungkin ada di Spanyol atau sekitar itu. Yang di situ dulu ulama-ulama. Nah, sekarang kita lihat cuma bekas-bekas saja. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Qurtubi Al-Dhahiri. Yang di situ kita mengenal ada ulama yang masyhur, Imam Al-Qurtubi, pemilik buku Al-Itisam. Demikian juga di situ juga ada Ibn Abdul Bar. Demikian juga ulama-ulama yang lain yang ada di Andalus. Di antara mereka Ibn Hazm ini, Ali bin Ahmad. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, ini beliau menyebutkan bahwa lisannya Ibn Hazm ini, ucapannya dia itu, karena ketika dia berpegang dengan ayat atau hadis, kemudian menyelisih ulama yang lain, maka beliau seakan-akan adalah kasar. Siapapun yang menyelisih, baik itu mungkin Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, atau Abu Hanifah, kalau menyelisih pendapat beliau dan merasa beliau benar, maka begitu kasar. Sampai mereka mengatakan para ulama, ya lisannya itu, mulutnya itu dengan pedangnya hajat itu syakikon, syakikotan, seperti dua saudara, saudara kandung. Kita mengenal Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ini seorang pemimpin yang sangat bengis, membunuh para ulama waktu itu. Bahkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu terbunuh dengan sebab dia juga. Demikian juga Sa'id bin Jubair dan sebagainya, ulama-ulama dibunuh. Khilaf di antara para ulama, sebagian mengkafirkan Hajjaj bin Yusuf, sebagian tidak. Yang benar adalah tidak. Sebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu surat di belakangnya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang kafir. Yang menjadi perhatian kita di sini bahwa Ibnu Hazm itu ketika berpendapat kadang-kadang demikian kasar dengan para ulama yang lain karena merasa dia benar. Halo Mustan. Adz-Dzahiri, Adz-Dzahiri, dzahir maknanya adalah berpegang dengan apa adanya yang disebutkan di dalam ayat itu, demikian juga hadis itu. Ini secara umum demikian beliau. Sahih Mutasanif, pemilik buku-buku yang banyak seperti Al-Muhalla, mempunyai buku Al-Muhalla. Tu biasa nasid wa khamsin wa arba'amiyah, meninggal tahun 456. Walau isnatan wa sab'ina sana, umurnya itu adalah 72 tahun. Ini beliau. Ibnu Hazm mengatakan, sebutkan di situ dalam matan, ittafaqu ala tahrim. Sepakat para ulama tentang haramnya. Kulli ismin mu'abbad li ghairillah, setiap nama yang menunjukkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ijma, sepakat tidak boleh. Kabdi amr, seperti hambanya amr, tidak boleh menghambakan diri kepada orang amr umpamanya. Demikian juga Abdul Ka'bah, Abdul Ka'bah juga tidak boleh, hambanya Ka'bah, tidak boleh seperti itu. Wa ma asbah dalik, dan apa-apa yang semisalnya tidak boleh. Saking mencintai umpamanya terhadap tokoh itu, diberi nama hambanya Zaid, katanya semisalnya tidak boleh. Sebahkan para ulama tidak boleh. Hasya, kecuali di sini beliau mengecualikan Abdul Muthalib. Beliau mengecualikan Abdul Muthalib boleh. Adapun permasalahan ini beri nama dengan Abdul Muthalib Ibnu Hazm, seakan-akan beliau mengatakan maka ini boleh. Yaitu tadi, dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa itu apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena beliau mendengar hadis atau mendengar ayat kemudian mengambilnya itu secara letterlek, istilah kita seperti itu. Ini saklek apa adanya. Karena disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, waktu itu Nabi SAW ketika perang Uhud, ya, disebutkan di perang Uhud atau perang Hunain. Ya. Waktu itu Nabi SAW ketika banyak dari para sahabat waktu itu terluka, kemudian diantara mereka mundur atau di belakang, kemudian beliau yakni menghadapi musuh-musuh orang-orang kafir waktu itu sambil menyebutkan syair ini. Ana Nabi Lagadin, Ana Ibnu Abdul Muthalib. Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu apa? Kakeknya Nabi SAW. Yani Nabi mengucapkan waktu itu, aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Maksudnya cucunya Abdul Muthalib. Di sini menunjukkan beliau menyebutkan kalimat Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. Berarti boleh seseorang untuk kemudian memberi nama atau kemudian mengatakan Abdul Muthalib atau bahkan memberi nama dengan Abdul Muthalib. Dari sinilah Ibnu Hazm mengatakan kecuali Abdul Muthalib maka boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkannya padahal tidak sama sekali. Ini diantara bentuk-bentuk apa beliau itu apa adanya. Ini Nabi mengatakan seperti ini sudah berarti boleh padahal tidak. Nanti akan dijelaskan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam permasalahan hukum seseorang yang dia itu tidak boleh kencing di air yang diam. Nabi SAW mengatakan la yabulana hadukum bil ma'idaim bahwa junubun, tidak boleh salah seorang kalian itu kencing di air yang diam. Dan dia dalam keadaan junub, tidak boleh kencing di air yang diam, di kolam, tidak boleh. Tapi beliau mengatakan ya, menunjukkan keanehan juga kalau kemudian kencing di botol, kemudian setelah itu botolnya itu disiramkan ke air yang diam itu boleh. Kan dia tidak kencing secara langsung. Demikian ini bentuk-bentuk tadi kita sebutkan. Karena hadis ini, ya, karena Nabi mengucapkan ini tadi, akhirnya beliau mengatakan kecuali kalimat Abdul Muthalib, maka ini boleh. Jawabannya adalah yang benar-benar tidak boleh sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah dalam Qaul Mufid. Ini kita sebutkan di sini, kita bacakan di halaman 858. Beliau Syaikhul Utsaimin mengatakan, "Ittabaqu ketika menyebutkan ucapan Ibnu Hazm ini, ai ijma'u, yakni ijma', wa ijma' ahadul adillah. Ijma' itu termasuk salah satu dalil. Ijma' itu adalah salah satu dalil. Ini bisa ditulis, sumber hukum agama Islam itu oleh para ulama ada empat. Yang pertama Al-Qur'an, kemudian sunnah Nabi, kemudian ijma'. Yang ketiga adalah qiyas. Adapun ijma' itu adalah dalil. Di antaranya sebagai sebutan juga dalilnya adalah fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Apabila kalian berselisih, maka kembalikanlah. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah dia itu kepada Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan, wa in kalimat in, apabila. Apabila kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Kalimat apabila ini, hadhi syartiyah ini adalah syarat. La tadulu ala wuku'i tanazu, tidak berarti menunjukkan terjadinya ya ini perselisihan. Bal in furida wuqu, bahkan apabila terjadi bahwa keadaan dan kemudian ada. Ini maksudnya adalah ini adalah syarat. Berarti apa? Ketika terjadi perselisihan, maka kembalikan. Paham? Ya ini sisi pendalilannya adalah apabila terjadi perselisihan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Berarti apa? Berarti kalau tidak terjadi perselisihan, berarti di situ sebagai dalil. Berarti kalau kemudian tidak ada perselisihan, maka situ adalah sebagai dalil. Jadi demikian sisi pendalilannya. Jadi ketika kemudian tidak ada perselisihan, berarti di situ sebagai dalil. Ketika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian kalian tidak berselisih, ini sepakat. Nabi juga menyebutkan bagaimana dalam hadis, la tasdami umati ala dolalah, tidak bersepakat umatku di atas kesesatan. Sebagian membicarakan hadis ini, tapi maknanya adalah benar. Tidak bersepakat umatku di atas kesesatan. Tidak mungkin. Berarti kalau kemudian mereka dalam keadaan sepakat, maka itu adalah dalam kebenaran. Ya, kalau kemudian mereka sepakat, maka itu adalah dalam kebenaran. Maka ini menunjukkan bahwa ijma itu sebagai dalil. Dibawakan di sini oleh Syaikhul Utsaimin, sepakat, ya, bahwa seseorang yang dia itu memberi nama dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah haram. Kemudian beliau mengatakan, membantah apa yang dibawakan oleh Ibn Hazm tadi. Beliau mengatakan ijma' tidak boleh menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalimat Abdul Muthalib. Maka di sini beliau mengatakan Sa'udzaimin bahwa mimbabil ihbar walaysa mimbabil insya. Ini jawabannya. Ini bisa ditulis. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ini, aku adalah anaknya Abdul Muthalib? Karena ucapan Nabi ini mimbabil ihbar. Jawabannya adalah Nabi mengucapkan ini untuk mengkabarkan. Nabi mengabarkan bahwa beliau itu adalah cucunya Abdul Muthalib. Walaysa mimbabil insya, bukan kemudian mengawali ya, atau menyebutkan, tidak, atau memberi nama dengan itu, tidak sama sekali. Jadi beliau mengatakan ucapan ini adalah untuk mengkabarkan, mengkabarkan bahwa beliau itu adalah anaknya Abdul Muthalib, cucunya Abdul Muthalib. Ya, bagaimana kalau kemudian mamanya beliau mengganti dengan dah Abdul Muthalib diganti dengan Abdullah mamanya? Aku adalah anaknya Abdullah. Orang malah bingung. Nabi sendiri beliau adalah cucunya Abdul Muthalib. Kalau kemudian diganti Abdul Muthalib dengan Abdullah mamanya, orang malah menjadi bingung. Oleh karena itu sudah apa adanya. Aku adalah cucunya Abdul Muthalib. Bukan berarti di sini beliau memberi nama dengan hal tersebut, tidak. Tetapi beliau cuma mengkabarkan apa yang terjadi. Demikian penjelasan Syaikh Utsaimin. Pan Nabi akhbaro anna lahu jaddan ismuhu Abdul Muthalib. Maka Nabi mengabarkan bahwa beliau mempunyai seorang kakek namanya adalah Abdul Muthalib. Walam yurid anhu sallallahu alaihi wasallam anhu sama Abdul Muthalib. Bukan berarti Nabi menginginkan untuk kemudian memberi nama dengan Abdul Muthalib, hambanya Muthalib, bukan. Au annahu amara ahadan sahabatahu bidzalik. Atau beliau memerintahkan sahabatnya atau memberi nama dengan Abdul Muthalib, tidak sama sekali. Wala annahu aqara ahadan ala tasmiyatihi Abdul Muthalib. Demikian juga tidak beliau membiarkan untuk seorang memberi nama dengan Abdul Muthalib, tidak. Jadi demikian. Ini jawabannya. Jadi di sini Nabi cuma apa? Mengabarkan apa adanya. Bukan berarti beliau memberi nama dengan Abdul Muthalib. Ini jawabannya. Dan Abdul Muthalib itu ini disebutkan di dalam Al-Fushul fi Siratir Rasul yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ibnu Katsir pemilik buku tafsir Ibnu Katsir, beliau mempunyai buku yang banyak. Bidayah wa Nihayah. Demikian juga ini masalah sirah. Beliau menyebutkan ini, beliau membawakan dzikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan nasabnya Nabi. Kita hendaknya juga menghafalnya. Sebutkan dalam usul salasah itu Nabi Muhammad itu huwa sayyidu waladi Adam Abul Qasim. Beliau punyanya Abul Qasim Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah. Kemudian beliau membawakan saudaranya Abdullah itu, bapaknya Nabi Muhammad itu saudaranya. Ini yani pamannya Nabi siapa? Wahu akul Harith. Ya, Abdullah ini bapaknya Nabi punya saudara namanya Harith. Wazubair juga ada namanya Zubair juga. Harith Zubair ini dalam keadaan kafir. Wah Hamzah, Hamzah seorang Muslim, pamannya Nabi. Hamzah kita mengenalkan Hamzah. Hamzah bin Abdul Muthalib itu yang terbunuh, dibunuh oleh Wahsy. Waktu itu dilempar dengan tombak, kemudian terbunuh, kemudian oleh Hindun radhiyallahu anha kemudian masuk Islam. Istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu dibelah perutnya, kemudian dimakan yakni hatinya itu. Ini Hamzah radhiyallahu anhu. Ini pamannya Nabi. Yang lainnya juga Muslim, Abbas. Jadi Abdul Muthalib, Abdullah ini punya saudara Haris, Zubair, kemudian Hamzah, kemudian Abbas. Wa yukana Abul Fadl. Kunyahnya Abbas itu Abul Fadl. Yang Muslim berarti Hamzah, Abbas. Kemudian Abu Thalib juga. Abu Thalib itu pamannya Nabi juga, Abu Thalib yang turun, yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Namanya Abu Manaf. Kemudian juga pamannya Nabi yang lain Abu Lahab. Terkenal juga turun ayat padanya. Tabat yada abi labi wadab. Ini Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza. Lihat ini pemberian nama ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada lagi Abdul Ka'bah. Ya, demikian. Kemudian mempunyai saudara perempuan juga yang lain, di antaranya Sofiyah, Atikah, Arwa, Umaymah ini. Ini saudaranya Abdullah. Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, saudaranya tadi kita sebutkan. Seperti Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Talib, itu yang kita kenal. Kemudian bapaknya lagi, bapaknya Abdullah itu adalah Abdul Muthalib. Ha'ula'i kulluhum aulad Abdul Muthalib. Semuanya ini yang tadi kita sebutkan, pamannya Nabi semua itu semua adalah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak punya saudara. Sesuai dengan dibawakan di sini, yang kita lihat di sini, Abdul Muthalib kakeknya Nabi tidak mempunyai saudara. Namanya adalah Saibah, Saibatul Hamdi. Abdul Muthalib itu dia namanya asli adalah Saibatul Hamdi ala Sahih, itu yang Sahih. Tidak punya saudara dia, Abdul Muthalib. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib tidak punya saudara Abdul Muthalib, kakaknya ini. Ibnu Hasyim, bapaknya Hasyim. Hasyim, ya kan? Hasyim berarti bapak dari kakaknya Nabi. Namanya adalah Amr. Saudaranya Muthalib. Namanya, yaitu saudaranya Hasyim ini Muthalib. Ini sedikit banyak tentang nasabnya Abdul Muthalib. Demikian juga dibawakan oleh Syaikh Abdul Rahman Hasan dalam Fathul Majid di sini sebutkan wa Abdul Muthalib hada huwa jaddu Rasulillah. Dia adalah kakeknya Rasul. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasul. Kalau kita mempelajari dalam Usulul Salasah, ya disebutkan di situ kan wa Muhammad, ketika disebutkan di situ yang ketiga adalah ma'rifatu Nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi Muhammad, wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hasyim, wa Hasyim bin Quraisy ila akhirih. Hendaknya kita menghafal itu. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Rasul. Wa Ibnu Hasyim Ibnu Abdul Manaf Ibnu Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Panjang di sini. Ya. Nasabnya. Karena dikenal orang Arab menjaga nasab. Bahkan orang-orang sekarang yang mengatakan Ahlul Bait pun di rumah sebagian mereka itu ada daftarnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Adnan. Sampai ke Adnan ini sepakat para ulama ahli sirah. Yani keturunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke atasnya sampai ke Adnan. Wa ma fawqa Adnan mukhtalafun fi. Di atasnya Adnan itu maka terjadi khilaf. Ini Abdul Muthalib. Jadi demikian jawabannya. Kalimat ucapan Ibnu Hasyim tidak boleh memberi nama dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali Abdul Muthalib. Jawabannya tadi adalah hal ini adalah salah, tetap tidak boleh. Adapun perbuatan Nabi, maka Nabi cuma mengkabarkan saja dan tidak di sini beliau memberi nama. Kemudian berikutnya, semoga di sini asar. Selamatan itu asar, asar itu ucapan dari para sahabat, demikian juga atau tabiin atau yang semisalnya. Dhaif. Ya. Sebagian lafadznya disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam At-Thaifah. Nomor 342 dhaif. Adapun yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah dhaif. Karena di situ ada dua orang. Namanya Syarik dhaif juga Husain dengan kha Husain. Kha sad ya fa dia dhaif. Adapun Syekh Utsaimin beliau mengatakan dhaif dengan sebab maknanya, makna yang mungkar. Makna yang sangat salah sekali, yang sangat batil. Kita baca saja atar ini disebutkan di sini. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu fil ayat ketika menjelaskan ayat ini. Karena ayat ini kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan atar ini. Ucapan Abdullah bin Abbas ini. Dan itu adalah dhaif. Paling sedikitnya itu adalah ucapannya orang-orang Israiliyat, Bani Israel dulu, kabar-kabar Israiliyat. Dan kita tidak membenarkan, tidak mendustakan. Lalu bagaimana? Sudah. Ya, ini kita tidak membenarkan, tidak mendustakan. Tidak melaksanakan ya berarti. Tapi kita sudah tadi bersama dengan itu bahwa itu adalah dhaif. Kalau beliau mengatakan Abdul bin Abbas mengatakan dhaif ya, ini tidak diterima ini. Dan mungkar tidak mungkin Nabi Adam kemudian terjatuh kepada kesyirikan. Ini sebab yang dengannya Syaikh Utsaimin mengatakan kisah ini, ucapan ini adalah batil, salah. Tidaklah kemudian Nabi itu terjatuh kepada kesyirikan, maksum dari kesyirikan mereka, terjaga dari kesyirikan, Allah jaga mereka dari perbuatan syirik. Qala beliau mengatakan, Lama taghasyaha Adam, ketika Nabi Adam mendatangi Hawa, maksudnya ha di sini domainnya kembali kepada Hawa istrinya. Ketika mendatangi istrinya ini hamalat, maka Hawa ini kemudian apa? Hamil. Fa'ata huma iblis, kemudian iblis mendatangi Nabi Adam dan Hawa. Mungkar ini kisahnya. Faqala, sambil dia mengatakan ini sahibukuma alladzi akhrajtukuma. Aku adalah sahabat kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua minal jannah dari surga. Latuti'ani, hendaknya kalian berdua menaati aku. Aula ja'alanna, atau kemudian kalau tidak mau taat kepadaku, akan aku jadikan lahu anakmu itu yang ada dalam perut itu qarnai ail, mempunyai dua tanduk ail, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, dzakarul awal, jantan dari kambing. Sebutan yakni kambing liar itu, kalau kita mungkin seperti rusa itu kan mempunyai tanduk itu. Ya, semisal itu, aku akan jadikan dia mempunyai dua tanduk. Bagaimana kalau kemudian anaknya ada tanduknya keluar dari perut ibunya yang dia mati akhirnya kan? Atau mungkin di situ ada kematian. Faya khruju min batnika fayasukuhu. Kemudian keluar dari perutmu, min batniki, dari perut Hawa itu. Fayasukuhu, kemudian belahnya. Walaf alanna. Aku akan lakukan ini dan itu. Mengancam waktu itu. Kalau kamu tidak mau taat kepadaku, aku jadikan anakmu demikian mempunyai tanduk sehingga akan terjadi ini dan itu. Yukawifuhuma, menakut-nakuti keduanya, Adam dan Hawa. Ini adalah mungkar misalnya. Samiyahu Abdul Haris, beri nama anakmu Abdul Haris. Kalau kamu tidak mau, akan aku lakukan ini dan itu. Fa'abaya ayuti'ahu. Kemudian Nabi Adam dan Hawa tidak mau menaati ucapan iblis itu. Fakhraja mayitan, maka keluarlah sebagai bangkai, sebagai mayit, anaknya itu mati. Tsumma hamalat, kemudian apa? Hamil lagi, fa'atahuma, maka iblis mendatangi keduanya lagi. Faqala mislu qawli, kemudian mengucapkan seperti ucapan tadi diucapkan. Faqala mislu qawli, fa'abaya ayuti'ahu, kemudian masih tidak mau menerima, menolak untuk taat kepada iblis. Fakhraja mayitan, kemudian menjadi mayit lagi. Tsumma hamalat fa'atahuma, kemudian hamil lagi, kemudian datangi lagi. Pada karolahuma, kemudian menyebutkan kepada keduanya tadi. Fa'adrakahuma hubbul walad, maka keduanya Adam dan Hawa itu mencintai punya anak. Ingin punya anak, sudah beri nama aja. Walaupun kita tetap beribadah kepada Allah, kita taati saja. Dari sini nanti dibuat permasalahan beda antara taat dengan ibadah. Fasama yahu Abdul Haris, kemudian keduanya pun beri nama anaknya itu dengan Abdul Haris. Nah, akhirnya apa? Akhirnya keluar hidup. Falidzalika qawluhu, oleh karena itu, itulah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Riwayat Ibnu Abi Hatim, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Tapi kisahnya adalah mungkar. Semua tadi di bawahnya Syekh Utsaimin, tidak mungkin kemudian Adam seorang nabi terjatuh ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Banyak disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam qawluhu ini bantahan secara makna, ya. Kalau tidak ada waktu, kita tidak bacakan. Kemudian berikutnya, walahu bisanadin sahih, dari ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. An Qatadah, ya, sanadnya adalah benar sahih. Ya, walahu ini kembali kepada Ibnu Abi Hatim. Dan disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang benar. Memang benar ini. An Qatadah, dari ucapan Qatadah, qala syuraka fi taatihi, menyekutukan Allah syirik di dalam taat. Menyekutukan Allah dalam hal apa? Kesirikan di dalam ketaatan. Tidak ada hubungannya dengan ayat tadi atau dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Walam yakun fi ibadati, dan tidak berupa ibadah. Ya, ini bentuk kesirikan dalam hal taat, bentuk kesirikan di dalam hal taat dan tidak dalam hal ibadah. Ini beda antara taat dengan ibadah, beda. Bahkan disebutkan di dalam Masail, di situ disebutkan perbedaan antara taat dengan apa? Dengan ibadah. Bisa kita sebutkan di sini terjadi perbedaan. Disebutkan di permasalahan yang kelima, al-khamisah, dzakara salat al-farqu baina syirk fi ta'ah wa syirk fi ibadah. Disebutkan di situ, kalau kita lihat di matan itu, permasalahan yang kelima, Salafus Saleh membedakan antara ketaatan dan ibadah. Beliau mengatakan Syaikh Utsaimin, al-farqu baina ta'ah wa baina ibadah, perbedaan antara taat dan ibadah. Taat dan ibadah itu beda. Dalam hal apa? Fata'ah idza kanat mansubah lillah, ketaatan kalau di situ disandarkan pada Allah, taat kepada Allah. Ini kalimat taat kepada Allah, ya. Fala farqa bainaha wa bainal ibadah. Maka tidak ada perbedaan antara Allah, ya, antara taat dengan ibadah. Ya, ini kalau dikatakan taat kepada Allah, demikian juga ibadah kepada Allah, maka ini sama maknanya. Ya, demikian. Wa amma ta'ah al-mansubah li ghairillah, adapun ketaatan kalau disandarkan kepada selain Allah, fa innaha ghairu ibadah, maka itu bukan ibadah. Ini bisa dicatat, ketaatan dan ibadah kalau itu disandarkan pada Allah sama. Taat kepada Allah, taat kepada, ya, ini taat kepada Allah, ibadah kepada Allah sama. Tetapi kalau disandarkan kepada makhluk, maka beda. Ya, taat kepada, disebutkan di sini oleh beliau, fanahnu nuti'ur rasul, kita adalah taat kepada rasul, ya enggak? Kita taat kepada rasul. Lakin la na'budu, tapi kita tidak menyembah rasul. Paham? Jadi kalau disandarkan kepada selain Allah, maka beda. Taat kepada rasul bukan berarti kita beribadah kepada rasul, tidak sama sekali. Ini perbedaan. Oleh karena itu benar di sini syaratnya adalah sahih juga ucapan Qatadah, yakni syirik kepada, yakni syirik dalam hal ketaatan itu bukan syirik dalam hal ibadah. Ya, beda antara taat dengan ibadah. Walahu bi sanadin sahih, disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih, tapi yang benar adalah dhaif. Di situ ada Yaman Yahya bin Yaman al-Ijri, dhaif. Ya, kalau diterjemahnya adalah shodoh abid, dia ahli ibadah, tapi apa, kasir yukti, kasir khotok, banyak salahnya. Ya, sebagian orang memang, semua oleh para ulama kalau kita belajar cara takdir, sebagian orang ahli ibadah, banyak membaca Al-Quran terus, dan sulit menjaga Al-Quran. Ya, demikian. Oleh karena itu kadang yang hendaknya agak dimaafkan kalau ada orang yang mungkin sibuk dengan Al-Quran itu kadang kurang ini dan itu dalam hal dunia, karena dia sibuk dengan Al-Quran, apalagi hafalan dia miliki, ya, seperti itu. Akhirnya apa? Karena sibuk dengan itu, akhirnya murojaahnya kurang, ini kurang mutolaah. Sebagian orang yang ini berkecimpung dalam hal hafalan, kadang apa? Wawasannya kurang. Kalau dia sibuk banyak, coba tes saja. Ini kebanyakan orang yang dia itu sibuk mempelajari hadis dan sebagainya, kadang hafalannya tidak ada. Itu sering. Jarang kemudian bisa mengumpulkan hafalan hadis, demikian juga hafal Al-Quran penuh, kemudian banyak wawasannya, jarang. Kecuali memang masya Allah. Ini kebanyakan orang kalau sibuk dengan membahas ini dan situ, yakni wawasannya banyak dalam hal agama, kadang hafalannya sedikit. Mungkin yang dia kuasai 5 juz itu diulang-ulang terus. Ya, karena apa? Karena demikian. Oleh karena itu, banyak para ulama di situ sebutkan dia abid kasirul khotok. Ya, ini banyak ibadahnya, ya, tetapi banyak salahnya. Ya apa? Kenapa? Karena sibuk dengan baca Al-Quran terus. Baca Al-Quran, sholat, dan sebagainya. Akhirnya tidak ada waktu untuk apa? Mengulang-ulang hadis. Sehingga banyak salahnya. Ya, masya Allah kalau kemudian bisa terkumpul di situ, apalanya bagus juga, wawasannya juga luas. Ya kadang apa? Ya ada dukungan, masya Allah. Oleh karena itu kita ini ingat ucapan Imam Syafi'i. Ya, ini disebutkan di situ, la tanalul ilma illa bisitatin. Ya, ini wahai saudara, sesungguhnya tidak didapatkan ilmu kecuali dengan 6. Di antaranya adalah zakat, cerdas. Kemudian juga berhubungan dengan guru, tulus zaman, waktu yang panjang, bulgoh. Bulgoh itu apa? Harta perbekalan. Ya, itu sedikit banyak mendukung. Kalau ada seorang penuntut ilmu, masya Allah, punya perbekalan, tidak sibuk dengan belajar saja, tidak sibuk dengan ini dan itu. Ya, demikian. Oleh karena itu tadi kita sebutkan asar ini dhaif. Di situ ada Yahya bin Yaman, abid ahli ibadah tapi kasirul khotok, banyak salahnya, sibuk dengan ibadah. Bahkan Imam Nawawi menyebutkan, yakni Kadang keluar kedustaan dari orang-orang soleh, dan banyak itu. Banyak keluar kedustaan dalam hal hadis Nabi SAW dari orang soleh, karena tidak sengaja. Kenapa? Karena sibuk dengan ibadah, sehingga gradul-gradul ketika menyebutkan hadis, ya kan, sibuk dengan baca Al-Quran, sehingga ketika ditanya hadis sudah disebutkan salah. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk mengulang-ulang hafalan dia miliki. Jadi ini gaib ya asarnya, walaupun di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bisa nadin sahih, padahal gaib. An Mujahid, dari Mujahid, fi qawlihi lain ataitana salihan, apabila engkau memberi kami soleh, yakni anak yang soleh, anak yang sehat, qala, kemudian asfaqa, keduanya ingin, ala yakun insan. Mereka takut kalau kemudian tidak menjadi insanan, tidak menjadi anak, takut kalau kemudian mati. Tadi kita sebutkan bahwa ini adalah dhaif. Wa dzukira ma'nahu anil Hasan, disebutkan juga Hasan al-Basri mengucapkan makna seperti ini juga. Wa Sa'id, demikian juga Sa'id bin Usaid, wa ghairihima, demikian juga selain keduanya. Sebutkan keduanya ini adalah dhaif. Asal dari Hasan al-Basri dhaif, inqita', terputus. Demikian juga Sa'id bin Usaid, di situ dhaif, di situ ada Ibnu Abi Hafsah. Ya, dhaif. Ini kesimpulan dalam bab ini adalah, kita ulang, tidak boleh seseorang untuk kemudian memberi anaknya itu dengan Abdul Haris, hambanya petani, atau Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, atau Abdul Amr, hambanya Amr, tidak boleh seperti ini. Lalu bagaimana tadi Nabi SAW mengatakan Abdul Muthalib, anak Ibnu Abdul Muthalib, aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ini mengkabari saja. Nabi mengkabari bahwa beliau itu adalah cucunya Abdul Muthalib. Bukan berarti beliau memperbolehkan seseorang beri nama dengan hambanya Muthalib, tidak sama sekali. Juga di sini fi masail, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, tahrim kulli ismin mu'abbad li ghairillah. Haramnya setiap nama menghambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya seperti itu bab ini. Atsaniyah, tafsirul ayat. Tafsir ayat tadi. Kita sebutkan tafsir ayat tadi yang menyebutkan itu adalah kisah yang terjadi antara Nabi Adam AS dengan istrinya Hawa, itu adalah mungkar, batil, tidak benar. Atsalisa, yang ketiga, anna hadza syirk fi mujarradi tasmiyah lam yaqsud hakikatuha. Syirik ini sekedar memberi nama, tidak bermaksud hakikatnya. Tapi itu adalah termasuk syirik juga, ya. Seperti orang mau yang mengatakan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, ya, mengagungkan Ka'bah, dia mengatakan Abdul Ka'bah. Nah, ini jatuh kepada kesyirikan. Walaupun tidak berniat bahwa anaknya ini hambanya Ka'bah, bukan hambanya Allah SWT. Walaupun tidak berniat, tetap dia terjatuh kepada kesyirikan, syirik lafaz. Arab yang keempat, anna hibatallah lirrajul albid asawiyah minan na'am. Sesungguhnya pemberian Allah SWT terhadap seseorang berupa bint, berupa anak perempuan asawiyah yang sehat, minan ni'am, termasuk dari kenikmatan. Ya, dikatakan di sini oleh Syaikh Utsaimin, hadza bina ala subuti kisah. Ini menurut apa? Menurut kisah yang tadi disebutkan. Tapi saya tadi adalah tidak boleh. Tetapi benar, seseorang mendapatkan anak perempuan itu termasuk apa? Termasuk kenikmatan. Walaupun beliau mengatakan wa illa fahibatul walad az-zakar. Sebenarnya pemberian Allah terhadap seseorang berupa anak laki-laki itu asawi yang dia itu sehat, mimba bi ni'am aidan, termasuk nikmat juga. Bal huwa akbaru nikmah min hibatil unsa, bahkan lebih besar nikmatnya punya anak laki-laki itu daripada anak perempuan. Wa in kanat, walaupun hibatul bin, walaupun seseorang yang punya anak perempuan biha ajr azim, mempunyai pahala yang besar. Seorang ya memang dia suka punya anak laki-laki, tetapi kalau dia ternyata mempunyai anak perempuan, itu sebenarnya pahala yang besar. Biman kafalaha wa rabbaha, bagi orang yang mengurusi anak perempuan itu dengan bagus dan mendidiknya. Wa qama 'alaiha, demikian juga mengaturnya. Ya, termasuk memang kebaikan. Kemudian diberikan suami yang bagus dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kelima, al-khamisah. Dzakara salaf al-farqa baina syirik fi ta'ah wa syirik fi ibadah. Salafus Saleh menyebutkan perbedaan antara syirik di dalam ketaatan dan syirik di dalam ibadah. Tadi sudah kita sebutkan. Sampai di sini kita akan meneruskan bacaan buku berikutnya. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah.